Tentunya kalau kita berbicara fi'il dikuatkan, artinya fi'il dikuatkan dengan nun tau. Fi'il dikuatkan dengan nun tau. Yang qasimul fi'il ila mu'akkadin wa ghairu mu'akkad. Fi'il terbagi ke mu'akkad dikuatkan wa ghairu mu'akkad dan tidak dikuatkan. Fi'il mu'akkad maka dikuatkan ma lahiqathu nunut taukid, yaitu apa yang padanya diikuti oleh nun taukid. Paham ini yang dikuatkan? Yang dikuatkan artinya yang diikuti oleh nun taukid. Yang kemasukan nun taukid. Sakilatan kanat au khafifatan. Sakilatan khobar kana muqaddam. Itu sudah dibahas di kotur nada, masya Allah. Paham? Sakilatan kanat sebagai apa sakilatan? Hah? Khobar kana. Dipaham ini? Muqaddam, boleh. Iya kan? Sakilatan kanat, apakah ada yang sakil yang berat, maksudnya tasdid, atau khafifah, atau yang ringan, maksudnya yang disukun. Kan untuknya ada dua. Ada yang sakil, ada yang khafifah. Contohnya, layusjananna walayakunan minasogirin. Langsung dua itu. Layusjananna ini untuk yang sakilah. Layakunan ini untuk yang khafifah, karena tanwin itu sebenarnya nuntokit di situ. Wa ghairu mu'akkad, dan yang tidak dikuatkan maksudnya malam talhapu, apa yang tidak diikuti oleh nun taukid sakila atau khafi khafifa. Nah yusjanu wa yakunu, jelas kan, masya Allah. Fal madi, perhatikan pernyataan penulis, fal madi la yu'akkadu mutlaqo, maka fil madi tidak dikuatkan secara mutlak, maksudnya apapun keadaannya madi tidak akan pernah ada nun taukid. Paham ini? Fil madi tidak akan pernah dikuatkan. Terus bagaimana kalau kita mau kuatkan? Nah, nun taukid tidak boleh. Siapa yang tahu? Pakai apa? Kode. Kan ada alat lain. Kan kode kalau masuk pada fil madi maknanya apa? Tahqiq, sungguh. Sama dengan nun taukid. Jelas ini? Nah, itu di sorok pembahasan, di nahwu pembahasannya. Nih ya. Wahamma qawlu, ada pun perkataannya penyair. Damanna sa'aduki lau rahimti mutayyama. Lau laki lam yakulil lissababati janiha. Mana dia? Damanna. Paham ini? Apakah ada belum? Fadururotun syadah. Maka ini dururoh syiriyah. Syir tidak bisa dijadikan kaidah, iya kan? Paham ini? Karena mereka kadang tidak boleh. Mereka ucapkan jadinya apa? Tidak menunjukkan bolehnya. Tapi apa itu? Dururoh syiriyah syadah. Syadah artinya walaupun ada contohnya, tapi keluar dari kaidah. Itu arti syadah. Iya. Sahalah ma fil fi'li min ma'na talab. Dia mudahkan, maksudnya dia ucapkan itu karena apa yang ada pada fi'il berupa ma'na talab. Tahu ma'na talab? Karena damanna sa'aduki, ini doa. Semoga kebahagiaanmu selalu. Maksudnya semoga selalu bahagia. Paham enggak ini? Jadi yang membolehkan dia bilang begitu karena doa talab. Tahu talab? Doa termasuk tolak. Fa'umila mu'amalat al-amr, maka dia diperlakukan seperti diperlakukan fil-amr. Fil-amr boleh enggak dikuatkan? Boleh enggak? Tidak. Boleh. Fil-amr boleh. Iya kan? Kalau fil-mudhari boleh dikuatkan, fil-amr juga boleh. Jelas ini? Paham kan? Maka sama kalau bermakna ya amr kan tolak. Tolak enggak amr? Maka tolak yang lain juga boleh. Paham gak ini? Nah, itu alasan beliau. Iya. Kama syadda taukidul isim fi qawli Ru'bah ibn al-Ajjaj. Sebagaimana syad. Salah tapi datang contohnya. Dalam mentau menguatkan isim pada perkataannya Ru'bah ibn al-Ajjaj. Isim seharusnya tidak pernah dikuatkan dengan nun taukid. Paham? Tapi dia kuatkan dalam syair ini. Lihat. Aqailunna ahadirus syuhuda. Lihat, perhatikan. Aqailunna. Qailun apa? Isim atau fi'il? Isim, tapi dia apa? kuatkan, ini syarat. Paham gak ini? Selesai. Ya, intinya fi'il madhi tidak dikuatkan. Demi sebagaimana isim tidak dikuatkan. Dengan nun taukid. Wal amru yajuzu taukiduhu mutlaqo. Masya Allah. Fi'il amr boleh dikuatkan secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat apa-apa. Itu namanya mutlak. Tanpa syarat. Fi'il amr boleh. Secara mutlak. Nah, uktubanna ijtahidanna. Paham gak ini? Boleh tanpa syarat. Wa ammal mudhari falahu sittu halat. Ini yang panjang. Adapun fi'il mudhari, maka dia memiliki 6 keadaan. Banyak, masya Allah. 6 keadaan. Kita lihat. Pertama, fayajibu tau al-ula. Yang pertama, ayyakuna tawqiduhu wajibah. Tawqidnya wajib. Atani yang kedua, ayyakuna qariban minal wajib. Yang kedua, lebih dekat ke wajib. Kalau dalam fikih dia bilang sunnah mu'akkadah. Paham kalau fikih? Kalau di sorof dia bilang dekat ke wajib. Artinya tidak wajib, tapi apa? Tidak boleh juga tidak dikuatkan. Karena dia apa? Seperti seakan-akan wajib. Atalita yang ketiga, ayyakuna katiro. Sering dikuatkan. Arabi yang keempat, ayyakuna kolila. Jarang dikuatkan. Tapi dikuatkan juga. Tapi apa? Jarang. Al-Qamis yang kelima, ayyakuna akol. Lebih jarang, lebih sedikit dikuatkan. As-Sadis yang keenam, ayyakuna mumtani'a. Dia tidak boleh dikuatkan. Ini yang kita akan bahas. Satu, fayajibu tawqiduhu, perhatikan syaratnya. Fayajibu tawqiduhu, maka wajib dikuatkan. Idza kana mutsbata, satu. Mustaqbala, dua. Fi jawabi qasamin, tiga. Ghairu mafsulin an lamihi bifasilin, empat. Wajib dikuatkan kalau terpenuhi 4 syarat. Wajib dikuatkan kalau terpenuhi 4 syarat. Satu, ayyakuna mutsbata. Dia mutsbat. Ay ghairu manfi, tidak ada penafian. Paham? Dia mutsbat. Tahu mutsbat? Fi'il mudhorinya itu bentuknya tidak diawali oleh penafian. Lam, lama, la. Apa saja yang dia penafian. Paham? Harus mutsbat. Tahu mutsbat? Apa artinya mutsbat? Tidak diawali oleh penafian. Yang kedua, mustaqbala. Maknanya harus mustaqbal. Kan fi'il mudhori kan bisa 2 maknanya. Bisa al-hal, sekarang, bisa apa? Mustaqbal. Kalau mau dikuatkan harus maknanya mustaqbal, akan, tidak boleh sedang. Dan syarat kedua, syarat ketiga, fi jawabi qasamin, harus dia berada dalam jawaban sumpah. Artinya sebelumnya harus ada sumpah fi'il mudhari itu sebagai jawabannya. Paham gak ini? Ini yang ke syarat keberapa itu? Hah? 3, ghairu mafsulin an lamihi bifa'asin, tidak dipisahkan dari lamnya, maksudnya lam jawaban sumpah. Paham? Kan kalau ada sumpah pasti ada jawaban lam jawaban sumpah. Misalnya, wallahi la'adribanna. Wallahi la'adribanna. Mana jawaban sumpahnya? Mana jawaban sumpahnya? La'adribanna. Dari mana kita tahu itu jawaban sumpah? Kan ada la jawaban sumpah, lam. Paham? Fi'il yang dikuatkan dengan nun harus ada lam jawaban sumpahnya. Dan lamnya tidak boleh dipisahkan dari fi'ilnya. Langsung. La'adribanna. Paham ini? Selesai. 4 syarat. Contoh terpenuhi yang tadi itu. Bisa contohkan. Tak? Wallahi. La'adribanna. Pertama, mutsbat. Kedua, mustaqbal. Demi Allah saya akan pukul. Yang ketiga, dia jawaban sumpah. Karena la'adribanna. Jawaban dari wallahi. Paham? Kemudian syarat selanjutnya ada lam jawaban sumpah dan tidak dipisahkan dengan fiilnya. Jelas ini? Ini masya Allah. Nah contoh talwatallahi la'akidanna asnamakum. Lihat itu. La'akidanna asnamakum. Wajib ini dikuatkan. Tidak boleh tidak. Karena terpenuhi syaratnya. Apakah mutbat? Mustaqbal? Jawaban sumpah? Apakah ada lamnya? Ada. Dipisahkan atau tidak? Wajib. Di sini. Jelas ini. Wahina idzin yajibu tawqiduhu, ketika itu wajib dikuatkan bil lam. dengan lam dan nun indal basriin, dengan lam dan nun menurut orang Basri. Wa khuluwuhum min ahadiha bin ahadihi masyadun du'au darura. Dan kosongnya dari keduanya, salah satu dari kedua maksudnya dari lam dan nun taukid, itu syad. Apa artinya syad? Apa artinya syad? Syad artinya ada contoh dalam bahasa Arab tapi di luar dari kaidah. Paham gak ini? Au darura atau dibilang apa? Ya, darurat. Paham gak ini? Atau dikatakan darurat. Jelas ini? Jelas ya? Syad atau apa? Syad atau darurat. Selesai yang wajib. Selesai yang wajib. Yang kedua, ayakuna qariban minal wajib. Dia dekat ke wajib. Dia dekat ke wajib. Kapan itu? Idza kana syarton liin. Masya Allah, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau dia sebagai syarat untuk in. In. Tahu syarat untuk in? Kan in kan menjazam berapa fiil? Dua. Yang pertama, fiil syarat. Yang kedua, dia harus syarat untuk in. Al-mu'akkada bima'az-za'idah. In yang dikuatkan dengan ma'za'idah. Maksudnya immah. In, kalau masuk ma jadinya apa? In, kalau masuk ma? Imma. Asalnya imma di takdir. Ya. Itu syaratnya, Masya Allah. Nah, contoh. Wa imma takhofanna min qawmin kianah. Perhatikan. Imma takhofanna. Ini tak wajib dikuatkan, tapi apa? Dekat ke wajib. Kenapa antum tahu dekat ke wajib? Karena ada siapa? Ada in dan ma. Iya. Fa imma tadhabanna bik. Lihat. Fa imma tarayinna minal basari ahadan. Fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma. Wa min tarki tawkidihi qawluhu. Ini menunjukkan tidak wajibnya. Kata beliau, diantara ditinggalkan taukidnya perkataannya penyair. Ya sohi. Imma tajidini goyro di jidatin famattakholli anil kullani min syami. Mana dia? Imma tajidini. Ada gak nun taukidnya? Ada gak nun taukidnya? Nggak ada. Paham gak ini? Ini menunjukkan bisa gak, kadang gak dikuatkan. Wa qalil fin nazar wakila yaktassu bid darura. Ini jarang dalam nazar kalimat biasa. Maksudnya jarang tidak dikuatkan dalam kalimat biasa. Bahkan dikatakan itu khusus daruroh. Maksudnya kalau tidak dikuatkan, kalau setelah inma, itu daruroh. Paham gak ini? Berarti bisa juga dikatakan wajib. Kalau datang tidak dikuatkan, kalau datang tidak dikuatkan, berarti daruroh. Paham maksudnya? Pembahasannya ini? Paham ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, as-salis yang ketiga, wa yakunu kathiron. Dia sering, tidak wajib, tidak dekat juga ke wajib, tapi sering dikuatkan. Kapan? Idza waqa'a ba'da 'adati talaq. Masya Allah. Kalau dia terletak setelah alat talaq. Tahu talaq? Ada berapa talaq? Ada berapa? 8. Nah, kalau ada talaq, itu seringnya fi'il mudhari setelahnya dikuatkan. Kalau ada talaq, setelahnya fi'il mudhari dikuatkan. Amrin, au nahin, au duain, au ardin, au tamanin, au sifham. Yang lain-lain dari tolak. Tolak kan ada adalah 8. Pokoknya setelah itu. Nah, laiku manna zaidun. Wa qawlu ta'ala. Contoh laiku manna zaidun. Maksudnya apa ini? Mana ini? Ini contoh untuk A. Amr. Laiku manna itu kan lamu ta'lil. Lamu la Amr. Paham lah ini. Lamul amr. Jalan ke? Jangan sampai hilang. Ya, bingung lagi. Ini amr contohnya. Karena lamul amr. Wa qawlu ta'ala. Contoh firman. Dan firman Allah ta'ala. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Mana dia? La tahsabanna. La disitu lah apa? Nah. Dikuatkan. Wa qawli firniqo. Iya. Binti Hafan dan perkataan Hirnit seorang wanita anaknya Hafan la yab'adan qaumil ladhihum summul hudati wa afatul juzdi wa afatul juzri al juzuri. Mana dia? La yab'adan. Dikuatkan gak itu? Mana nun taukidnya? Yang disukun nun taukid khafifah. Wa qali syair halla tamunna bi wa'di ghairu mukhlifatin kama ahittu fi ayami di salami. Mana dia? Hah? Tumannan. Ya, nun taukid khafifah. Setelah apa ini? Setelah apa ini? Ardin. Setelah ard meminta dengan lembut ya. Atau halus atau izaj. Wa qawli falaitaki yawmal multaqa taroyan taroyannani likai ta'alami annimru'un bikahaimu. Mana dia? Taroyannani. Dikuatkan dengan nun taukid tsaqila. Diawali oleh apa? Diawali oleh apa? Tamanni. Laita, laita. Paham gak ini? Wa qawli dan perkataannya juga afa ba'da kindata tamdahanna qabila. Mana dia? Hah? Tamdahanna. Yeah. Oh, yang keempat, Rabi'ah. Wayakuna qalila. Bisa duga dia sedikit. Tidak banyak dikuatkan. Tapi sedih? Sedikit. Ada tapi sedih? Sedikit. Kapan? Idza kana ba'da la'nafiyah. Kan biasanya tolak kan bersama lanati jadi sembilan. Kalau tolak itu tadi apa? Kasir, banyak. Tapi kalau setelah nafi, ini sedikit. Setelah lanafi, au ma za'idah. Atau setelah ma za'idah, sedikit. Allati lam tusbaq bi in syartiyah. Tentunya ma yang tidak diawal oleh in. Karena tadi ma, kalau ada innya apa tadi? Ma kalau ada innya apa tadi? Qorib minal wujub. Iya kan? Kalau ada in ma, dekat ke wajib. Tapi sekarang ada ma saja, tidak ada innya. Maka ini qalil. Paham ini? Jalan sini? Iya. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Mana dia? La tusiban ini la nafi. Wa innama ukida ma'an nafi. Tidak lain dikuatkan bersama nafi. Li'annahu yusbihu adatan nahi suratan. Karena dia serupa dengan alat nafi nahi secara bentuknya. Iya kan? Sama-sama lah. Seperti ini. Coba antum baca ayat sebelumnya tadi. Wala tahsabanna dengan ini. La tusibanna. Mirip kan? Antara nahi dengan nafi. Iya. Makanya dia dikuatkan. Karena mirip. Kaqaulihi wa qauluhu dan perkataannya penyair. Idza mata minhum sayyidun saraqa ibnuh. Wa min idatim ma yambutanna syakiruha. Mana dia? Yambutanna. Setelah apa? Ma za'idah. Ma tambahan di situ. Wa qauli Hatim dan seperti perkataannya Hatim. Qalilan bihi ma yamdahannaka warithu. Idza nala mimma kunta tajma'u magnama. Masya Allah. Iya. Mana dia syahidnya? Yamdahannak. Ini juga syairnya, kalau ini bagus syairnya. Jarang sekali ya warisun ahli waris memujimu kalau mereka mendapatkan apa yang kamu kumpulkan banyak. Ya. Kalau mereka dapatkan banyak dari harta warisan, senang saja. Tidak ada dia bilang terima kasih kepada orang tuanya. Sedikit. Walaupun ada orang yang bersyukur akan banyak peninggalan orang tuanya, tapi itu apa? Sedikit. Karena mereka lebih sibuk dengan membagi warisan daripada apa? Mengingat usaha dari orang tua. Jelas kan? Ini syairnya juga, Masya Allah. Mengingatkan ahli waris untuk bersyukur terhadap usaha orang tuanya. Wa ma za'ida fil jami', ma za'ida dalam seluruhnya ini. Wa syamal al waqi'a ba'da rubbah ka qouli jazimah al abrash. Dan juga mencakup yang terletak setelah rubbah, sama mencakup ma yang terletak setelah rubbah seperti perkataannya jazimah al abrash. Kata beliau rubba ma awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi syamalatu. Mana dia? Tarfa'an. Dia diawal oleh ma yang terletak setelah rubba. Paham ya? Wa ba'duhum mana'aha ba'daha. sebagian mereka tidak membolehkan setelahnya. Kenapa? Limudil fi'il ba'da rubba makna. Karena fi'il setelah rubba secara maknanya mudi. Iya, ma, madi. Kan syaratnya tadi, fi'il itu harus apa? Mustaqbal, paling tidak. Ini kalau setelah rubba, itu menunjukkan makna ma, madi. Paham gak ini? Wa khosahu ba'duhum bidaruro. Sebagian mereka itu boleh, tapi apa? Sebagian mereka mengkhususkan itu boleh, tapi apa? Tapi apa? Daruro, seperti dalam syair tadi. Seperti dalam syair tadi. Kita cukupkan, insyaAllah, selanjutnya besok, akol. Sama yang tidak boleh, kemudian setelah itu, langsung bagaimana hukum fi'il kalau bersambung dengan nun taukid. Karena banyak ceritanya dia. Ini kita tidak, saya sengaja tidak sebutkan di buku dasar, karena memang agak sulit cerita fi'il kalau bersambung dengan nun taukid. InsyaAllah, nanti kita butuh di papan, dan ini lama, ya mungkin bisa 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, tergantung pemahaman. Kalau pemahaman cepat, karena kita baru dapat. Karena kita baru dapat. Disinggung di nahwu, tapi di nahwu kita tidak bisa bercerita terlalu luas, kan itu urusannya apa? Sorok. Di nahwu sebelumnya, la tatabi'ani. Paham gak ini? Nah, itu yang diceritakan dulu itu sebenarnya bagiannya apa? Sorok. Akan diceritakan lengkap di sorok, insyaAllah, hukum fi'il, kalau bersambung dengan nun, tau, insyaAllah, kalau ini kita ambil besok sebagian, insyaAllah.